rasa dan sebening tak terbandingkan kini aku dan dirimu. Kini ku merasakannya betapa indahnya kasih kau mimpi-mimpi. Maumu hanyalah pada Sulaiman setiap kalinya ingatanmu. Tapi hanya kau tunduk pada mentari yang bersinar. Tak kau sedari, tak kau peduli kisah sabar. Akhirnya terjawab sudah sekian apa yang kau fikirkan. Telah disudahkan benarlah apa yang dikabar. Ternyata pasti di matamu. Akhirnya terjawab sudah sehingga sadar bukan sekian. Indah tanpa kau sedari keagungan kekuatan hanya padanya Tuhan. Terbukalah kini segala persoalan. Thank you.